sayang, tujuan kita pergi bergembira. Malam ini bergembira, malam ini. Bagaimana kalau kita ke Binaria? Banyak pengunjungnya melantai di sana. Marilah bersama kita ke Binaria bergembira. Malam ini bergembira, malam ini. Bagaimana kalau kita ke Binaria? Banyak pengunjungnya melantai di sana. Dengan hati rela ku pergi bersama, tapi jangan lupa kembali segera. Marilah bersama kita ke Binaria bergembira. Malam ini bergembira.